Selanjutnya, ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surah Al-Mulk dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yaraw ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka umat manusia melihat kepada burung-burung yang terbang di atas mereka, saffati wa yaqbidun, dengan mengepakkan sayap-sayap mereka, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, tidak ada yang menahan burung-burung tadi agar tidak terjatuh ke tanah, tetap bisa terbang melayang antara langit dan bumi. Tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu. Kata Sa'di rahimahullah, wa hadha itabun wa hathun ala an-nadhari ila halati at-tayr. Ayat yang ke-19 ini merupakan teguran sekaligus anjuran. Teguran sekaligus anjuran. Teguran bagi hamba-hamba yang beriman. Teguran bagi orang-orang yang lalai. Teguran bagi orang-orang yang meragukan kebesaran dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memperhatikan alam di sekitarnya. Dari semua detail ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Ya, ada teguran dalam ayat ini. Ya, mungkin kita termasuk di antara hamba-hamba yang lalai. Ya, mungkin di antara bentuk kelalaian kita sombong terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sombong terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, merasa sebagai penguasa, merasa sebagai salah satu orang-orang yang memiliki kekuatan di muka bumi lantaran kekayaan yang dia miliki. Khanibidina azani Allah wa iyakum, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu membalikkan keadaannya dalam sekejap mata, sehingga dia lalai, yang kemudian menjadikan dia sombong, yang kemudian setelah itu dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di lain sisi, pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sebagai anjuran bagi segenap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan keadaan salah satu makhluk Allah yang bernama at-tayr, burung. Semua burung. Ya, Allah enggak menyebutkan secara spesifik burung apa, tapi ini mencakup semua burung yang terbang. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Dengan tubuhnya yang kecil, dia bisa terbang dengan mudah. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Dengan berbagai macam ukuran-ukuran mereka, dengan berbagai macam kecepatan-kecepatan mereka, gaya terbang mereka, ikhanibidina azani Allahu wa iyakum, yang beragam, siapa yang menjadikan mereka, burung-burung tadi, bisa melayang, terbang dengan sempurna, tidak jatuh dan kita sebagai manusia tidak bisa meniru gerakan-gerakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan burung-burung tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allati sakharaha Allah wa sakhara laha al-jawwa wal hawa. Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkan burung-burung tersebut dan menundukkan untuk burung-burung tadi udara yang menjadikan mereka mudah untuk terbang. Kita manusia yang mungkin lebih cerdas dari burung bisa membuat alat yang membawa kita untuk terbang. Tapi diri kita sendiri sampai detik ini yang namanya manusia enggak ada yang bisa terbang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang terbang mungkin angan-angan kita atau khayalan kita. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Untuk jasad fisik kita enggak mungkin terbang. Sak kurus-kurusnya manusia enggak bisa terbang, apalagi yang gemuk. Naam. Tasifu fihi ajnihataha lit-tayran wa taqbiduha lil-wuku' fatadhillu sabihatan fil jawi mutaraddidatan fihi bihasabi iradatiha wa hajatiha. Allah mensifati kepakan sayap burung-burung tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, saat dia terbang maupun saat dia hendak hinggap di dahan pohon manapun yang dia inginkan, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sangat mudah bagi burung tadi untuk terbang maupun mendarat. Lebih mudah daripada pesawat terbang. Ya, pesawat terbang mau landing, take off, wah itu setengah mati. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya tak? Ada beberapa menit yang dianggap kritis saat take off maupun saat landing, kan gitu ya? Pada dunia penerbangan. Itu gak berlaku untuk burung. Ya tak? Gak berlaku untuk burung. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan burung-burung tadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu alladhi sakhara lahunna al-jawwa wa ja'ala ajsadahunna wa khilqatahunna fi halatin musta'iddatin lit-tayran. Karena Allah lah yang menundukkan udara tadi untuk burung-burung tersebut, dan Allah pula yang menciptakan bentuk burung tadi memang digunakan tercipta untuk memudahkan makhluk tersebut terbang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bentuk penciptaannya memang berbeda dengan manusia. Ya, ada bulunya, kemudian sayapnya jumlahnya 2. Kan gitu ya. Manusia enggak ada sayap. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Memang demikian penciptaan mereka sehingga mudah bagi mereka untuk terbang kemanapun yang mereka kehendaki. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Faman nadhara fi halati tayri wa'tabara fiha dallathu ala qudratil bari. Barang siapa yang memperhatikan keadaan burung, mengambil ibrah dari mereka, niscaya yang demikian itu akan memberikan petunjuk kepada manusia, maha kuasa penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa inayatuhu ar-rabbaniyah, dan menunjukkan kepada kita bagaimana pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau burung saja diperhatikan dengan seksama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk penciptaan mereka memudahkan mereka untuk menemukan rizki mereka. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Begitu pula manusia yang jauh lebih utama dari burung, tentu lebih mendapatkan perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua fasilitas yang ada di alam semesta yang Allah halalkan bagi mereka itu bentuk perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan jin. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang itu ya. Nah, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kecil yang bernama burung saja diperhatikan oleh Allah, apalagi kita umat manusia. Teramat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang andai kata kita mau berupaya menghitung-hitung nikmat tadi, tidak akan mampu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nikmat bisa menghirup udara dengan bebas. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu sudah luar biasa nilainya. Lihat bagaimana saudara-saudara kita yang kesulitan dalam bernafas. Yang itu tidak kita alami, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan jangan sampai kita alami, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita baru sadar besarnya nikmat udara, oksigen yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya. Belum lagi biaya oksigennya. Kan tidak mungkin itu diisi dengan nitrogen. Ya toh? Bukan ban mobil ya, akhi. Mahal harganya. Bisa tanyakan kepada Pakmu, berapa harga oksigen? Ya toh? Coba dikalkulasi. Satu tabung itu bertahan berapa jam, Pak? Satu tabung besar. 18 sampai 24 jam. Itu kira-kira berapa? Fulusnya itu, Pak? Ribu. Masya Allah. 100 sampai 120 ribu. Taruhlah 100 ribu per 24 jam. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu nih gampang langsung dapat isi ulangnya loh. Kan gitu, Om ya. Ya toh, bayangkan kalau antum punya LPG 3 kilo, habis gasnya, kemudian cari di warung terdekat enggak ada, kan puyeng cari itu ya. Selama masa pencarian itu antum enggak bisa nyalakan kompor, enggak bisa masak. Lah ini kalau habis oksigennya, enggak ada isi ulangnya, kesulitan nafas, taruhannya apa? Nyawa, Mas. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa di uangkan khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat dalam bentuk kesehatan, nikmat dalam bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bermajelis ilmu semacam ini khani bidina azani Allahu wa iyyakum, jauh lebih berharga, jauh lebih utama, lebih mulia. Tentunya mengharuskan kita semua untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, wa annahul wahidul ahad alladzi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu. Dan para siapa yang memperhatikan keadaan burung tersebut, dia akan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari makhluk-makhluk-Nya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Pengaturan yang begitu sempurna di alam raya ini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, itu menunjukkan kalau penciptanya yang mengaturnya adalah satu. Kalau ada dua yang mengatur, tentu akan terjadi apa namanya ketidakseimbangan nih khani bidina azani Allah wa iyyakum ketika berbeda keputusan. Andai kata ada dua Tuhan yang mengatur alam semesta, Tuhan yang pertama ingin sekarang siang, Tuhan yang lain ingin sekarangnya malam. Tuhan yang ini menginginkan oksigennya gratis, yang ini oksigennya berbayar, misalkan. Ya. Akan muncul ketidakseimbangan nih khani bidina azani Allah wa iyyakum, ketimpangan. Tapi kenyataan yang ada di alam raya ini khani bidina azani Allah wa iyyakum, semuanya berjalan di bawah pengaturan yang maha sempurna, yang itu menunjukkan satu yang mengatur, wa huwa Allahu azza wa jal, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saat kita merenungkan, melihat bagaimana keadaan burung. akan menjadikan kita sebagai hamba yang bertawakal, menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang masyhur, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian wahai umat manusia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya tawakal, bukan tawakal tapi apa namanya, lebih besar keraguan-raguannya daripada keyakinannya, bukan tawakal yang asal-asalan salah dalam penerapan tawakalnya, yang satu tawakal tanpa usaha, yang satu usaha saja tanpa tawakal, yang satu enggak mau tahu apa itu tawakal, apa itu usaha, enggak demikian. Tapi betul-betul tawakal menggantungkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berupaya mengambil jalan-jalan yang syar'i untuk menggapai apa yang dia inginkan dari kehidupannya di dunia maupun nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ya, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, kosong perut-perut mereka, sore harinya kenyang. Ya, yang penting mereka keluar dulu dari sarangnya. Karena tidak ada ikhwanul fidin azani Allah wa iyyakum yang tahu-tahu dari burung lain menghampiri sarangnya kasih kiriman, tidak ada. Ya toh? Mereka harus keluar berusaha, berupaya. Tidak tahu di mana dia dapatkan rezeki, yang penting dia keluar. Dia usaha terlebih dahulu dengan usaha yang halal, dengan usaha yang syar'i yang diperbolehkan ikhwanul fidin azani Allah wa iyyakum oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Urusan hasilnya Allah yang menentukan. Kalau demikian tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal kekurangan. Ya. Enggak bakal kekurangan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dari ayat yang ke-19 ini, ma'asyiral ikhwah azani Allahu wa iyyakum, bisa kita ambil faedah. Yang pertama, al-amru bitadabburi ayatillah al-kauniyah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mentadabburi, merenungkan dan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dengan seksama, mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, kelebihannya yang membuat kita terpukau ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptanya alimun khabir, adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Mustahil tercipta sebuah makhluk yang memiliki banyak kelebihan kalau penciptanya tidak memiliki ilmu. Itu mustahil. Ya toh? Di kalangan makhluk saja yang bisa membuat alat-alat yang canggih, otomatis pembuatnya, penemunya orang yang pintar, jenius. Tak mungkin orang goblok kemudian membuat alat yang canggih. Khani bidina azani Allah wa iyyakum. Tak mungkin. Tanya para mahasiswa, ya tak? Ya kan? Aiyah. ciptaan yang luar biasa, temuan yang begitu memukau, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu dalil kalau pembuatnya, penemunya orang yang cerdas. Ini di kalangan makhluk. Walillahil mathalul a'la. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, makhluk hidup yang ada di sekitaran kita. Alam semesta yang begitu indah dengan pengaturan yang maha sempurna, itu semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah, termasuk gerak-gerik kita. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Apa yang ada dalam niatan-niatan kita, apa yang ada dalam hati kita yang tidak didengar, yang tidak diketahui oleh saudara kita, oleh orang dekat kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga hasil dari mentadabburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu menambah ketakwaan. Itu tanda kalau tadabburnya benar. Tanda alamat kalau tadabburnya syar'i, ketika menambah ketakwaan pada pemiliknya. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau tadabur alam kemudian hasil yang didapatkan bukan malah ketakwaan, tapi malah ghaflah, lalai, hanifidina azani Allah wa iyyakum, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan tadabbur yang syar'i. Tadabbur alam menghasilkan enggak pernah salat. Gitu ya. Tadabbur alam yang ada membuat orang tadi lebih suka keluyuran ke tempat-tempat yang enggak jelas daripada mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya mau kemana, ya akhi, tadabbur alam. Ya. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Surat Al-Mulk ayat yang ke-19, awalam yarau ila thair. Itu ya. Kata mereka, ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Isinya hasilnya malah melancong, lebih senang melancong ke sana kemari sampai ke tempat-tempat orang-orang kafir. Ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Pulang-pulang bukannya menjadi orang yang bertakwa, tapi malah menjadi orang yang ghaflah, maka itu tanda tadaburnya salah. Ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itsbat al-basir lillahi azza wa jal. Dalam ayat ini menetapkan nama al-basir untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-basir maknanya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai', tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu terang-terangan dilihat oleh umat manusia atau sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan perbuatan tadi. Ingat, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kalau kita bisa bersembunyi dari pandangan umat manusia, kita tidak bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbmu itu maha mengawasi. Ya, kita semua berada di bawah pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari perbuatan kita, ucapan kita, dari pantauan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang berikutnya dari ayat yang ke-19 ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, al-amru bimuraqabatillah, perintah untuk merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan al-muraqabah. Al-muraqabah. Dan itu akan muncul pada diri seorang hamba ketika hatinya dipenuhi dengan keimanan. Ketika hatinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dimakmurkan dengan ketaatan, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, akan memudahkan seorang hamba untuk memiliki rasa muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lain ceritanya kalau hati tadi adalah hati yang gersang, hati yang tidak dihiasi dengan keimanan, hati yang tidak dimakmurkan dengan ketaatan, tapi justru dinodai dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan pelanggaran syariat, maka akan susah menumbuhkan rasa muraqabah pada hamba tersebut, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Yang ada adalah riya dan sum'ah. Kalau di hadapan makhluk nampak sebagai hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, giliran bersendirian berbeda keadaannya, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan rasa muraqabah ini akan semakin kuat pada diri seorang hamba bima'rifatil asma was sifat, dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang faham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di samping memberikan muraqabah pada diri hamba tersebut, akan menambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak hal-hal yang bersifat positif, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya, akan dia dapatkan dengan mempelajari dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun untuk ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20, wa ma ba'dah, insyaallah ta'ala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang, biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.